dia mengkodok puasanya atau membayar fidyah. Pak Sofin, mengkodok. Naam barakallahu, mengkodok. Seorang musafir, barakallahu, dia harus mengkodok puasanya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa padanya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lain. Kemudian mana yang afdol? Berpuasa atau berbuka bagi seorang musafir? Abu Raihan, yang afdol mana, berpuasa atau berbuka bagi seorang musafir? Dirinci. Kalau dia kuat, dia berikan puasanya. Kalau dia keadaannya panas, kondisi perjalanan panas, dia 6 bulan yang lebih dari perjalanan, maka na'am barakatuhum. Maka yang afdal, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal afdalu lil musafir fi'lul ashali alaih. Dan yang afdal bagi seorang musafir adalah dia berbuat apa yang mudah baginya. Barakatuhum. Kalau memang ketika dia safar, barakafikum, dia lebih kuat dan tidak ada madorot sedikit pun ketika safar, barakafikum, maka hendaknya dia berpuasa. Kalau ternyata, barakafikum, dia banyak tidak kuatnya, ada masakoh, rasa berat, lelah, capek, berkomikum dengan safarnya, maka hendaknya dia mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dia memilih aftar, berbuka. Berkomikum. Kemudian, bolehkah seorang musafir tetap memilih berbuka padahal dia mampu berpuasa? Bolehkah seorang musafir tetap memilih berbuka padahal mampu berpuasa, tapi dia lebih memilih berbuka, boleh atau tidak? Mas Faris, ya? Nah, barakallahu. Jawabannya boleh, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, ya rauna anna man wajada quwatan fasoma fa inna dhalika hasan. Wa ya rauna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Mereka para sahabat memandang, barang siapa yang mendapati kekuatan ketika safar, kemudian dia memilih untuk berpuasa, maka hal itu baik baginya. Dan para sahabat juga memandang, barang siapa yang mendapati ada kelemahan ketika safar, kemudian dia memilih untuk berbuka, fa inna dzalika hasan, maka hal itu juga baik baginya. Barakallahu. Jadi ketika safar tidak harus dia tetap berpuasa. Walaupun dia kuat berpuasa, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Demikian pula dalam riwayat lain, ketika para sahabat safar bersama Nabi, di antara mereka yang berpuasa maupun yang tidak, tidak saling mencela. Tidak saling mencela. Barakallahu. Baik. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lanjutan masih pada keadaan seorang musafir. Wa idza qadimal musafiru ila baladihi fi nahari Ramadan muftiran lam yasihha shaumuhu dzalikal yaum li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar wa shaumul wajib la yasihhu illa min thulu'il fajr. Kata beliau rahimahullah, dan apabila seorang musafir ketika safar sudah tiba di negerinya di siang bulan Ramadan, mungkin duhur atau selepas duhur, dalam keadaan tidak berpuasa, barakallahu, jadi sudah tiba di tempat yang dia tuju, ternyata barakallahu masih di siang hari dalam keadaan tidak berpuasa, maka kata beliau, lam yasihha shaumuhu dzalikal yaum, maka tidak sah kalau dia berpuasa pada hari itu. Maksudnya ketika sudah terlanjur dia itu di awal membatalkan, kemudian tiba di sebuah tempat yang dia tuju, masih ada waktu ya sampai berbuka, maka tidak sah dia menahan diri, kemudian sisanya dipakai untuk berpuasa, tidak sah. Li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah menjadi orang yang muftir, berbuka di awal siang, yakni barakafikum ketika sahur. Waktunya sahur atau setelah sahur dia sudah dalam keadaan tidak berpuasa. Wasaumul wajib la yasihhu illa min thulu'il fajr. Dan puasa yang wajib tidak sah kecuali dimulai dari matahari terbit, itu mulai puasa. Barakallahu'alaikum. Ya. Puasa yang wajib dianggap tidak sah kecuali orang yang ingin berpuasa tersebut mulai berpuasa ketika matahari terbit. Barakallahu'alaikum. Ketika sudah masuk, barakallahu'alaikum, habis sahurnya, waktu sahur, dia sudah mulai puasa. Barakallahu'alaikum. Walaupun dia awalnya ingin berpuasa, ikut sahur. Jam 8 mendadak ingin safar karena ada keperluan mendadak. Mungkin ada keluarganya yang meninggal. Akhirnya dia harus safar dalam jarak tempuh yang lumayan jauh. Kemudian dia membatalkan jam 10. Misalkan berkabung. Ternyata jam 3 berkabung perjalanan lancar bisa sampai. Karena jam 9-an atau jam 10 tadi sudah berbuka membatalkan, maka tidak boleh kalau dia ingin meniatkan puasa lagi. Karena berkabung dia itu ya tidak berpuasa di awal siang, yakni ketika matahari mulai terbit. Walakin hal yalzamu al-imsaku baqiyatal yaum. Dan akan tetapi apakah harus bagi dia menahan diri sisa waktu di hari itu. Misalkan barakakum ketika dia safar sampai di tempat tujuan, barakakum ternyata dia di siang hari. Barakallahu'alaikum. Maka apakah yang awalnya dia tidak berpuasa, dia harus menahan diri tidak makan sampai ya ketika berbuka? Barakallahu'alaikum. Maka ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama dalam hal itu berselisih. Faqala ba'duhum yajibu alaihi ayyumsika baqiyatal yaumi ihtiraman lizzaman. Wa yajibu alaihi alqada' aidan li'adami sihhati saumi dhalikal yaum. Ada yang menyatakan dari perselisihan para ulama, wajib bagi dia menahan sisa waktu di hari itu dalam rangka menghormati waktu di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada', dan wajib bagi dia juga qada', mengganti barakallahu fikum di hari yang lain. Dikarenakan ketika itu puasanya tidak sah. Barakallahu fikum. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib bagi dia untuk menahan diri. Jangan makan. Walaupun dia membatalkan puasanya atau tidak puasa dalam rangka menghormati puasa Ramadan, dan juga wajib mengkodok pada hari yang lain dikarenakan memang tidak sah ketika itu. Wa hadzal masyhur min madhhabi Ahmad rahimahullah. Pendapat ini adalah yang masyhur, yang terkenal dari madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang lain, wa qala ba'dul ulama la yajibu alaihi ayyumsika baqiyata dzalikal yaum. Tidak wajib baginya untuk menahan sisa waktu dari hari yang ada padanya. Li'annahu la yastafidu min hadzal imsaki syai'an li wujubil qada'i alaihi. Kenapa? Dikarenakan kalau dia menahan diri ya sampai jam 12 dalam keadaan barakallahu fikum tidak berpuasa. Kalau dia menahan diri tidak makan kecuali ketika waktu berbuka tiba, hal itu tidak ada faedahnya, kata para ulama. Kenapa tidak ada faedahnya? Tidak ada faedahnya sedikit pun, dikarenakan dia itu ada kewajiban qada di hari yang lain. Wa hurmatuz zaman qad zalat bi fatrihi al-mubahi lahu awwalan nahari zahiran wa batina. Dan dikarenakan kehormatan waktu itu ketika dia harus berpuasa itu telah hilang dengan dia itu berbuka, ya, yang boleh baginya barakallahu fikum dengan dia berbuka di siang hari baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Barakallahu'alaikum. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, wa man akala awwalan nahari fal ya'kul akhirahu. Dan barang siapa yang makan di siang hari, maksudnya di siang hari dia itu dalam keadaan tidak berpuasa, maka boleh bagi dia untuk makan ya di waktu akhir. Barakallahu fikum. Dia safar dalam keadaan tidak berpuasa. Ternyata sampai di tempat tujuan jam 1 siang misalkan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, boleh bagi dia jam 1 sampai ke bawah. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang berbuka, boleh dia makan. Ya. Sisa waktunya boleh dia makan. Karena memang dia sudah tidak berpuasa. Dan kalau dia menahan diri, tidak ada faedahnya. Ya. Barakallahu fikum, karena dia juga harus mengkodok. Ai, maksudnya, man halalahu al-aqlu awwalan nahari bi udhrin halalahu al-aqlu akhirahu. Maksudnya adalah barang siapa yang boleh baginya makan di siang hari atau di awal siang dengan adanya udzur, di antaranya safar, maka boleh juga bagi dia makan di waktu sisanya. Wa hadza madhhabu Malik wa Syafi'i wa riwayatun anil Ahmad. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Walakin la yu'lin aqluhu wala syurbuhu atau wala syurbahu lihifai sababil fitri fayusa'a bihizdon au yuqtadabih. Dan akan tetapi tidak seharusnya bagi dia makan dan minumnya dia umumkan. Ya, saya tidak berpuasa hari ini. Tidak selayaknya. Kenapa demikian? Barakallahu'alaikum. Dikarenakan atau dalam rangka untuk menyembunyikan sebab dia itu tidak berpuasa. Kalau dia barakallahu'alaikum mengumumkan terang-terangan, maka akan timbul suudzon, prasangka yang jelek, yang akhirnya dia bisa diikuti. Ya, ada orang ikut-ikutan. Oh, ternyata tidak apa-apa. Ya, dalam keadaan tidak tahu sebabnya. Apa sebabnya? Barakallahu'alaikum. Baik. Ikhwani wa fatihillah, rahimani wa rahmatullahi jami'an. Ya. Tadi ada sedikit salah arti barakah hukum, bahwasanya apabila salah terjemahan, seorang musafir sudah tiba di negerinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa, maka tidak sah puasanya ketika itu kalau dia ingin berniat berpuasa. Ya, sudah sampai di negerinya barakah hukum, di tempat tujuannya, ya, di siang hari. Kan masih ada sisa sampai berkofikum berbuka. Maka tidak sah kalau dia kemudian meniatkan untuk berpuasa. Kenapa? Dikarenakan dia sebelumnya di awal siang berkofikum, yakni ketika matahari atau ketika fajar mulai terbit, dia dalam keadaan tidak berpuasa. Atau setelah itu, mungkin jam-jam 7, jam 8, jam 9, dia dalam keadaan tidak berpuasa. Wasaumul wajib la yasihu illa min tulu'il fajr. Dan puasa wajib, atau puasa yang wajib, tidak sah dilakukan. Kecuali apabila dia mulai berpuasanya itu dari, barakafikum, fajar terbit. Barakafikum. Jadi, ketika fajar kadib muncul, maka dia masih boleh makan dan minum. Ketika sudah fajar saudik, ya, yang barakafikum gelapnya, yang di tempat timur itu, ya, sebelah timur barakafikum sudah ada garis putih, ya, maka disitulah orang yang ingin berpuasa harus menahan diri. Dan waktu itulah waktu azan subuh. Barakafikum, dari situlah orang dianggap berpuasa, barakafikum, mulai untuk berpuasa ketika muncul fajar. Barakafikum. Baik. Jadi itu ringkasan terkait dengan orang yang safar. Sekarang masuk pada golongan yang berikutnya, golongan yang ketujuh. Qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, Al-Qismus Sabi, golongan yang ketujuh. Al-Maridul Ladhi Yurja Bara'uhu atau Yurja Bara'u Maradihi, orang yang sakit atau orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Barakallahu. Kalau yang sebelumnya barakallahu, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya barakallahu, itu sudah lewat atau pernah disinggung, sama halnya dengan al-ajiz anisyam ajizan mustamirron barakafikum layur jazawaluhu. Orang yang sakit yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya, itu sama halnya hukumnya dengan orang yang lemah, yang dia itu memiliki kelemahan terus menerus, yang tidak mampu untuk berpuasa. Barakallahu. Ya. Maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barakallahu. Satu orang miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Barakallahu. Sekarang pembahasannya pada golongan atau pihak yang ketujuh, orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan walahu salatu halat, orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya memiliki tiga keadaan. Memiliki tiga keadaan. Ahaduha, yang pertama, keadaan yang pertama, alla yasukka alaihi saum wala yadurrahu, orang sakit yang jika dia berpuasa tidak terasa berat baginya dan tidak memadurutkannya. Orang sakit apabila dia berpuasa tidak memberatkan dia dan tidak memadurutkannya. Ini bagaimana? Kan ada orang sakit, dia sakit, tapi kalau dia tetap berpuasa, itu tidak ngefek, tidak membuat dia berat, tidak pula memadurutkannya. Barakallahu. Mungkin sakit apa? Keselio, jalannya agak pincang sedikit. Barakallahu. Seperti ini. Ya. Lalu bagaimana keadaan yang pertama ini? Fayajibu alaihi saum li'annahu laisa lahu udhrun yubihul fitra. Maka wajib bagi dia berpuasa, karena tidak ada udzur yang membolehkan berbuka baginya. Wajib baginya berpuasa karena tidak ada udzur yang membolehkan berbuka baginya. Ada orang tanya, maaf Pak, mau tanya, saya sakit pilek berat, apakah saya puasa atau tidak? Barakallahu. Kamu bisa nafas? Bisa. Kira-kira kalau puasa masih kuat? Kuat. Lalu dia bilang, jangan puasa. Lu kenapa? Dalilnya ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lain. Mengqadha. Maka ini salah. Barakallahu. Ya, berdalil tapi dalilnya salah, salah penempatan. Kalau dia berkafikum, walaupun mungkin pileknya agak berat, ya, tapi kalau dia berpuasa berkafikum, tidak menyusahkan, tidak memadzuratkan. Atau dia sakit apa? Sariawan. Atau sakit apa? Gatel-gatel. Gatel-gatel biasa berkafikum. Sakit apa? Rematik. Ya, rematiknya ringan. Maka seperti ini barakakum, kalau tidak memberatkan dan tidak memadzaratkan, tetap wajib bagi dia berpuasa. Barakakum. Asaniyah, keadaan yang kedua. Ayyashqa alaihi saum wala yadurruhu fayuftir. Apabila terasa berat baginya berpuasa. Terasa berat baginya berpuasa. Namun kalau berpuasa tidak memadzuratkan dia. Dia itu berpuasa agak berat. Tapi kalau seandainya dia tetap berpuasa itu tidak madzurat. Barakallahu fikum. Fayuftir, maka boleh bagi dia tidak berpuasa. Seperti dia sakit gigi, dia sahur, barakallahu fikum, jam 10 kambuh giginya, lumayan sakit. Seandainya dia tetap berpuasa, tidak madorot, wong masih kenyang, maksudnya barakallahu fikum, dia sahur sebelumnya. Insya Allah tidak mati, ya. Kalau tetap berpuasa, tapi masih terasa berat, mungkin butuh obat, ya. Harus agar segera hilang. Barakallahu fikum, rasa nyerinya, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-185. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dia itu sakit atau safar, maka boleh bagi dia mengganti di hari yang lain sebagai qadha. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa yukrahu lahu as-shaum ma'al masyaqqah. Dan dibenci bagi dia untuk tetap berpuasa dalam keadaan ada masyaqqah, rasa berat bagi dia. Dia masih ngotot tetap berpuasa dalam keadaan ada masyaqqah, ya, tanggungan yang berat bagi dia. Itu dibenci, tidak disukai, makruh. Kenapa demikian? Kenapa makruh? Li'annahu khurujun an rukhasihi atau an rukhsatillahi ta'ala au ta'zibun linafsi. Kenapa? Kalau orang tetap ngotot ingin berpuasa dalam keadaan ada rasa berat untuk dia, hal itu makruh dikarenakan dia keluar, tidak mengambil rukhsahnya Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikarenakan hal itu barakallahu fikum menyakiti diri sendiri. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada masyaqqah, ya, masyaqqah, rasa berat untuk berpuasa. Tapi seandainya dia berpuasa tidak begitu madorot, maka barakallahu fikum dilihat boleh bagi dia ya untuk tetap berpuasa, atau boleh bagi dia untuk berkofikum berbuka, tapi kalau dia tetap berpuasa itu makruh berkofikum, ya makruh. Waktunya sholat tidak khusyuk, tidak konsen, ya karena giginya sakit parah berkofikum. Khusyuk ketika sholat hukumnya wajib barakakum. Sementara menghilangkan rasa sakit dengan tidak berpuasa kemudian minum obat, itu ada keringanan dari Allah. Ya, barakakum. Maka hendaknya mengambil keringanan. Kalau tetap dia berpuasa walaupun tidak madorot untuk tubuhnya, namun untuk satu keadaan ada rasa berat bagi dirinya, makruh kalau dia tetap berpuasa. Maka hendaknya dia berkofikum untuk tidak berpuasa. Wafil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad, al-Imam Ibnu Hibban dan al-Imam Ibnu Khuzaimah barakatuhum. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuh. Sesungguhnya Allah senang untuk diambil rukhsahnya, keringanan yang ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang dari Allah. Allah senang barakatuhum. Seperti orang tadi, dia sakit, ya. Kalau dia tetap berpuasa, tidak madorot. Tapi ada masakoh di situ, ya, rasa berat untuk dirinya. Barakatuhum. Maka kalau dia mengambil rukhsah, dia berbuka, tidak berpuasa, Allah senang. Sebagaimana Allah tidak suka ada seseorang yang mendatangi kemaksiatan kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, al-halatus salifah, ayyadurrahu as-sawm, apabila sakitnya barakatuhum dalam keadaan kalau dia berpuasa ternyata bisa memadzharatkan dirinya. Misalkan dia punya sakit mah. Mahnya ini barakatuhum bukan mah ringan. Ketika dia jam 10 mungkin agak perih, jam 11 sudah sampai pada puncaknya, sampai dia barakatuhum badannya terbungkuk, berdiri tegak, tidak kuat, karena mahnya akut. Kalau dia membungkuk seperti udang, agak enak. Maka keadaan seperti ini, kalau dia tetap berpuasa, ternyata madorot bagi dia. Fayajibu alaihil fitru. Maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Wala yajuzu lahu shaum, dan tidak boleh bagi dia berpuasa. Barakatuhum. Dalilnya di qaulihi ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Rahmat, sangat rahmat, sangat sayang terhadap kalian. Kalau dia tetap ngotot berpuasa dalam keadaan kalau dia berpuasa timbul madorot pada dirinya, bisa menyebabkan dirinya meninggal dengan sebab itu. Maka haram untuk berpuasa. Tidak boleh baginya berpuasa. Wa qaulihi, dan juga dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-195. 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian melemparkan tangan-tangan kalian menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Dan janganlah kalian berbuat menuju kebinasaan. Barakallahu. Ngotot berpuasa. Dokter bilang jangan berpuasa. Ya, sakitmu ini barakallahu ya, tidak memungkinkan untuk berpuasa. Tetap ngotot. Barakallahu. Ternyata meninggal. Ya, masuk pada ancaman surat ini. An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat ke-195. Wa liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis nomor 1968. Nabi bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya pada jiwamu ada hak atasmu. Maksudnya, pada tubuh seseorang itu ada haknya. Tidak boleh berkafiku memadorotkannya. Wa min haqqiha, dan di antara hak badan, hak jiwa, alla tadarraha ma'a wujudi rukhsatillahi subhanahu, dia tidak boleh membuat badan ini bermadorot dalam keadaan di sana ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Hak badan adalah tidak boleh memadorotkannya apabila sudah ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dia tetap ngotot berpuasa dalam keadaan ada madarat untuk jiwanya, untuk tubuhnya. Kalau dia tetap berpuasa, maka masuk pada larangan hadis, la dharara wa la dirar, tidak boleh memadaratkan diri sendiri maupun orang lain. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah wal Hakim dan Al-Imam Al-Hakim. Wa qala An-Nawawi, dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan barakallahu, walahu turuqun yuqawi ba'duha ba'dun. Hadis ini memiliki banyak jalan yang masing-masingnya menguatkan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa idza hadatsa lahul maradu fi asna'i ramadan wa huwa sha'im wa syaqqa 'alaihi itmamuhu jaza lahul fitru li wujudil mubihi lil fitri. Dan apabila muncul rasa sakit di tengah-tengah bulan Ramadan atau di tengah-tengah hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia sebelumnya berpuasa, lalu kalau dia itu menyempurnakannya terasa berat baginya, maka boleh baginya berbuka, yakni tidak berpuasa. Dikarenakan adanya kebolehan untuk tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Awalnya dia ikut sahur, sudah meniatkan untuk berpuasa. Ba'da zuhur, barakallahu fikum, sakit, entah kecelakaan barakallahu fikum atau sesak nafasnya kambuh atau mahnya kambuh, barakallahu'alaikum, atau yang lain yang mengharuskan dia itu berbuka, atau kalau dia untuk tetap ngotot berpuasa terasa berat bagi dia, ya tetap ngotot berbuka berpuasa sampai waktu berbuka ternyata terasa berat, maka bagi dia boleh untuk berbuka dikarenakan ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza bari'a fi nahari Ramadan wa huwa muftir. Namun sebaliknya, apabila rasa sakitnya hilang di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sebelumnya dia tidak berpuasa. Ketika sahur barakallahu'alaikum, ya memang dia sudah meniatkan tidak berpuasa karena dia masih sakit. Mungkin masih minum obat. Barakallahu'alaikum. Ternyata di siang hari hilang. Dia ingin berpuasa dalam keadaan sebelumnya tidak ada niatan berpuasa. Barakallahu'alaikum. Atau dia itu memang batal. Makan jam 7, minum obat jam 7. Lam tasihha ayyasuma dzalikal yaum, maka tidak sah bagi dia untuk berpuasa pada hari itu. Ya di siang hari wah sudah sembuh ini. Kalau gitu tak pakai puasa saja untuk sisanya. Berarti enggak usah qadha, maka tidak sah. Kenapa? Li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar. Dikarenakan dia sebelumnya tidak berpuasa di awal siang, yakni barakallahu'alaikum, di awal siang itu di pagi hari. Wa shaum la yasihhu illa min thulu'il fajr. Dan puasa teranggap tidak sah kecuali apabila dimulai dari terbitnya fajar, sudah mulai berpuasa. Barakallahu'alaikum. Kalau dari terbitnya fajar ya tidak berpuasa, kemudian di siang hari berhenti menahan diri, kemudian puasa berarti tidak usah qadha. Nah, enak kalau gitu. Barakallahu'alaikum. Sudah kenyang, sudah makan berapa bungkus. Ya. Barakallahu'alaikum. Yang terakhir. Walakin hal yalzamuhu ayyum sikabaqiyata yaumi. Dan akan tetapi apakah harus bagi dia, wajib bagi dia untuk menahan diri di waktu sisanya ketika sakitnya hilang. Ya. Fihi khilaf bainal ulama. Padanya ada perselisihan di kalangan para ulama. Sabaqa dzikruhu fil musafir idza qadima muftiran. Telah lewat penyebutannya pada pembahasan ya, musafir apabila dia sudah sampai di negerinya dalam keadaan sebelumnya tidak berpuasa. Sama hukumnya dengan musafir. Yakni barakallahu'alaikum tidak perlu menahan diri. Ya, teranggap batal. Wa idza sabata bitibbi anna sauma yajlibul marad wa yuakhiru bara'ahu jazalahul fitru muhafazatan ala sihhatihi wattiqaan lil marad. Apabila telah tetap keterangan dari seorang dokter bahwasannya puasa Anda, bahwasannya puasa yang dia lakukan bisa menyebabkan mendatangkan rasa sakit atau bisa menyebabkan sembuhnya ini tertunda, maka boleh bagi dia tidak berpuasa dalam rangka untuk menjaga kesehatannya dan dalam bentuk kehati-hatian agar tidak sakit. Barakallahu'alaikum. Fa in kana yurja zawalu hadzal khatar intazara, maka apabila diharapkan hilangnya ya bahaya tersebut, timbulnya penyakit, tertundanya kesembuhan, itu ada harapan di situ. Ya, insya Allah tidak ada penyakit yang datang, insya Allah tidak tertunda kesembuhannya, ada harapan di situ. Intador, maka dia menunggu. Hatta yazula, thumma yaqdiya ma aftar, sampai benar-benar hilang, ya, rasa sakitnya. Kemudian dia mengkodok, ya, pada hari yang dia tinggalkan karena tidak berpuasa. Wa in kana la yurja zawaluhu, apabila ternyata tidak bisa diharapkan kesembuhannya, fa hukmuhu hukmul qismil khamis, maka hukumnya seperti hukum pada pihak yang kelima, yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, maka dia tidak berpuasa namun dia memberi makan, yakni fidyah, setiap harinya satu orang miskin. Barakallahu'alaikum. Jadi orang yang sakitnya ini tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka hukumnya sama dengan orang yang lemah, mungkin sudah tua renta, sudah sangat tua. Lemahnya ini barakallahu'alaikum terus menerus, dia tidak mampu untuk berpuasa walaupun tidak sakit. Maka berkofikum bagi dia fidyah, boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah berkofikum, yakni memberi makan setiap harinya sesuai dengan berapa hari dia tidak berpuasa, setiap harinya satu orang miskin. Tidak harus tiga kali satu orang miskin, cukup sekali memberi makan, baik makanan jadi atau makanan mentah. Barakallahu'alaikum. Ya, di situ ada perselisihan para ulama. Ternyata Syekh bin Bas rahimahullah, beliau menyebutkan sekitar 1,5 kilo, lebih sedikit atau kurang lebih 1,5 kilo. Kalau Syekh Muhammad Ibnu Salih Utsaimin barakallahu'alaikum kemarin disebutkan 0,5 kilo lebih 10 gram. Oh iya, ya, untuk makanan yang masih mentah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.